وعلى آله وجميعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين ثم قال الشارح حفظه الله تعالى قوله لا نجادل في القرآن يشمل عدم القول بأنه ليس من عند الله كما يقوله الكفار ويقولون هو من عند محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك الجدال في تفسير معاني القرآن فلا نفسر القرآن من عند أنفسنا فالقرآن لا يفسر إلا بما جاء في كتاب الله أو ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما قاله الصحابة أو ما قاله التابعون أو ما اقتضته اللغة العربية التي نزل بها فلا نقول فيه بعقولنا القاصرة إنما يفسره الله سبحانه الذي نزله أو النبي عليه الصلاة والسلام الذي وكل إليه بيانه أو الصحابة الذين تتلمذوا على المصطفى عليه الصلاة والسلام أو التابعون الذين رووا عن تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم أو باللغة التي نزل بها لأنه نزل بلسان عربي مبين أما تفسيره بما يقوله الطبيب الفلاني أو المفكر الفلاني أو الفلك الفلاني فالنظرية تختلف فاليوم نظرية وغدا نظرية تبطلها لأنها من عمل البشر فلا يفسر كلام الله بهذه الأشياء التي تتبدل وتتغير كما يفعله الجهال اليوم ويقولون هذا من الإعجاز العالمي العلمي وقوله ونشهد أنه كلام رب العالمين نشهد أن القرآن كلام الله تكلم الله به حقيقة وسمعه جبريل من الله وبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه محمد عليه الصلاة والسلام إلى أمته وبلغته أمته كل جيل إلى الجيل الذي بعده نحن نكتبه ونقرأه ونحفظه وهو بذلك كلام الله ما هو بكلامنا ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلام جبريل عليه السلام نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى وهو كلام الله dan Al-Quran itu adalah كلام الله لا يساويه شيء من كلام المخلوق ya yang apa tidak ada suatu apapun dari kalam makhluk yang dapat menyamainya enggak ada suatu apapun dari kalam makhluk ya yang dapat menyamai kalam Quran ya, tidak sama sedikit pun dengan perkataan makhluk nah kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala huwa kalamullah maka Al-Quran adalah kalamullah takallama bihi subhanahu haqiqatan ya matan berapa sih 127 dulu ya oh iya la yujadilu fil Quran ya saya kelewat ya yaitu kita tidak mendebat tentang Quran wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin dan kita menyaksikan bahwasanya Quran adalah kalam Allah Rabbul Alamin. Ya, wa qauluhu la nujadilu fil Quran, perkataan Tahawi ini kita tidak boleh berdebat tentang Quran. Ya, yasmalu adamal qauli itu mencakup tentang tidak bolehnya al-qaul, ya, mengatakan atau berpandangan, ya, bi annahu laisa min indillah, bahwa Quran itu bukan dari sisi Allah. Kama yakuluhul kufaru, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang kafir. Ya, wa yakulun, dan mereka mengatakan huwa min indi Muhammadin, itu dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana perkataan Al-Walid bin Al-Mughirah. Ya, in hada illa qaulul bashar, kata dia. Tidaklah Quran ini kecuali hanyalah ucapan manusia, ucapan Muhammad. Nauzubillahi min dzalik. Wa kadzalikal jidalu fit tafsiri ma'anil Quran, tidak boleh juga berdebat tentang tafsir makna-makna Quran. Wala yufassiru Quranu wala yufassiru Qur'ana min indi anfusina, maka tidak boleh mentafsirkan Quran dari kita, kantong kita. Fal Quran la yufassiru, Quran itu tidak boleh ditafsirkan illa bima ja'a fi kitabillah, ya, melainkan dengan apa yang terdapat dari kitabullah. Maka Quran itu ditafsirkan dengan Quran yang lain, atau dari hadis, atau dari ucapan sahabat, tabi'in, a'immah, bahasa Arab. Itu aja udah. Ya. Au ma ja'a fi sunnati Rasulillah, atau yang terdapat keterangan dari sunnah Rasulullah SAW. Au ma qalahu sahabatu, atau yang diucapkan oleh sahabat. Au ma qalahu tabi'un, atau yang diucapkan oleh tabi'un. Au ma qtadathu lughatul arabiyyatu, atau yang ditunjukkan oleh bahasa Arab itu sendiri. Allati nazala biha, yang Quran itu turun dalam bahasa Arab. Ya. Taibarakallahu fikum. Fala naqulu fi biuqulina alqasirati. Maka kita tidak boleh berkomentar tentang Quran dengan akal-akal kita yang cetek. Ya, makanya dalam sebuah hadis, walaupun hadis ini dhaif, ya, tapi boleh dijadikan hujah. Man qara man qala fil Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mengomentari Quran dengan pendapat dia sendiri, maka siap-siap tempat duduknya dia di neraka. Ya dan billah. Ya. Wa inna ma yufassiruhu Allah Subhanahu wa taala alladzi nazzalahu. Yang mentafsirkan Quran ya Allah sendiri. Ayat Quran ditafsirkan dengan ayat yang lain. Ya. Baik. Yang Allah yang menurunkan Quran itu Allah yang paling tahu. Awin awin nabiyyu, atau ditafsirkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam alladzi wukila ilaihi bayanuhu. Yang nabi inilah yang diserahkan kepada beliau tugas untuk menjelaskan Quran. Awi sahabatu, atau yang ditafsirkan oleh sahabat alladzina tatalmadu alal mustafa. Yang para sahabat ini memang ngaji, berguru, ya, kepada sang Mustafa alaihi salatu wasallam, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awit tabi'un, atau ditafsirkan Quran oleh para tabi'un alladzina rawau an talamidin nabi, yang mereka meriwayatkan tafsir Quran ini dari murid-murid nabi, itu para sahabat. Aw bil lughatil lati nazala biha, atau ditafsirkan dengan bahasa Arab yang Quran turun dengan bahasa tersebut. Li'annahu nazala bilisanin arabiyyin mubinin, karena Quran turun dalam bahasa Arab yang jelas. Ya. Amma tafsiruhu bima yaquluhu at-tabibu wal fulani. Adapun mentafsirkan Quran, ya, karena ini dikatakan oleh tabib fulani, ini dokter si fulani. Awil mufakir al-fulani, atau ini mufakir nih, intelek si fulan. Au falaki, artinya astronot si fulan. Au nadhariyatu, atau ya, wan fan nadhariyatu takhtalifu. Maka yang namanya nadhariyat, ya, sudut berpikir itu, cara berpandang itu ya beda-beda. Fal yauma, hari ini nadhariyatun, pandangannya begini. Wa ghadan, besok nadhariyatun tubtiluha. Ada pandangan lain yang membatalkan pandangan yang kemarin. Ya. Li'annaha min amalil basyari. Karena cara pandang gitu ya amalan manusia. Fala yufassaru kalamullahi bihadhil asyai. Maka yang namanya kalamullah tidak boleh ditafsirkan dengan hal-hal kayak tadi. Allati tabaddalu wa tataghayyaru. Ya. Yang cara berpandang kayak tadi itu berubah-ubah, berganti-ganti. kama yaf'aluhu al-juhalu al-yawma, sebagaimana ya ini sering dikatakan oleh orang-orang bodoh, juhal sikomubalaqah, orang-orang bodoh hari ini, ya, wa yaqulun, dan mereka mengatakan hadza minal ijaz al-ilmi, ini kan mukjizat ilmiah. Baik. Wa qawluhu nashhadu annahu kalamu rabbil alamin. Ya, dan perkataan Tahawiyah, kita mempersaksikan bahwa Quran adalah kalam ucapan Allah Rabbul Alamin. Ya, kata Syekh Shalal Fauzan, nashhadu annal Quran kalamullah. Kita persaksikan Quran adalah kalamullah. Takallamallahu bihi haqiqatan. Allah berbicara dengan Quran itu, berfirman dengan ayat Quran itu secara hakikat, bukan dengan majaz. Biharfin wa sautin, dengan huruf dan suara. Ya. Bukan seperti yang dikatakan oleh Asy'ariyah. Ya. Tanpa huruf, tanpa suara. Asy'ariyah juga menetapkan sifat kalam, tapi penetapan mereka versi kulabiyah, palsu. Ya. Tanpa huruf, tanpa suara kata mereka. Wa sami'ahu Jibril, itu didengar oleh Jibril minallah, dari Allah. Yang namanya kalamullah didengar. Ya, nanti Allah akan menyeru orang-orang di akhirat, sami'ahu man ba'uda kama sami'ahu man qaruba, akan didengar seruan Allah itu oleh orang yang jauh sebagaimana didengar seruan Allah itu oleh orang yang dekat, didengar. Ya, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila seorang musyrik minta suaka perlindungan pada kalian, beri dia perlindungan, supaya dia ketika diberi perlindungan di negeri kaum muslimin, dia mendengar kalam Allah. Dari mana dia mendengar kalam Allah? Min tilawatil muslimin kiraatihim, dari tilawah kiraahnya kaum muslimin yang membacakan kalam Allah dengan suara, dengan huruf. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Ya. Ya. Siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka harus ada huruf, maka dia mendapatkan al-hasanah. Wal-hasanah bi-asri amtaliha, satu hasanah 10 kali lipat pahala. La'akul alif lamim harfun, walakin alif harfun, walamim, walamun harfun, wamimun harfun, kata Nabi. Aku tidak katakan alif lamim satu rangkaian ayat alif lamim itu satu huruf, enggak. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti semua huruf itu. Asy'ariyah kemana itu kalau tanpa huruf, tanpa suara? Mubtadi', dhal mereka itu. Sesat mereka itu dalam pemahaman mereka. Ya, walaupun mereka lebih mending dibanding Mu'tazilah dan Jahmiyah dalam bab ini. Ya, dalam bab ini. Dan konsekuensi dari madhab Asy'ariyah itu, mushaf antum itu bukan kalamullah, karena itu berupa huruf. Karena yang namanya kalamullah menurut mereka azali kodim dulu, kalam nafsi tanpa huruf, tanpa suara. Nah, paham gak sini? Jadi yang tertulis di mushaf makhluk, yang terbaca, yang matlu, yang dibaca, yang makruh, makhluk. Tapi yang dibaca kalamullah, tapi suaranya makhluk, kata mereka. Allahumma musta'an. Ya. Sautul basyari, ya betul. Tapi kalam al-masmu', kalam yang didengar, ya kalam kalam Allah, kalam al-bahri. Ya, tadi itu ya. Man qara harfan min kitabila falahu hasanah, itu. Nanti Allah akan menyuruh wa yunadi. Ya. Hatta yasma, hatta sami'ahu man qaruba. Man ba'uda kama sami'ahu man qaruba. Didengar seruan Allah oleh orang yang jauh dari kiamat kelak. Ya, seperti orang yang dekat mendengar. Tayyib barakallahu fik. Mana lagi tadi? Kemudian kata Syekh, mana tadi? Wa sami'ahu Jibrilu minallah. Jadi didengar oleh Jibril, bukan kalam nafsi. Kalau kalam nafsi enggak didengar, cuma terpatri di kalbunya Jibril. baru Jibril nanti memperdengarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak, tapi didengar oleh Jibril. Ya. Wa ballaghahu ila Nabi, dan Jibril menyampaikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian halaman berikutnya. Ya, wa ballaghahu Muhammadun alaihi salatu wasalam ila ummati, dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada umat Quran ini. Wa ballaghathu ummatuhu kullu jilin ila jil, dan umat Nabi SAW menyampaikan Quran ini generasi ke generasi. Al jil itu maksudnya adalah apa? Generasi. Ya. Generasi. Umat menyampaikannya dari generasi ke generasi berikutnya. Disampaikan Quran ini. Tabarakallahu fik. Ya. Allati ba'dah. Ya, generasi yang setelahnya. Nahnu naktubuhu. Nah, lihat ini. Kita menulisnya. Maka Quran yang tertulis di mushaf yang ada di lauh-lauh anak kecil, di kutab-kutab, itu adalah kalamullah. Ya. Wa naqra'uhu, ya, Quran yang kita baca itu kalamullah. Yang kita baca kalamullah, sehingga didengar oleh musyrikin yang minta suaka perlindungan, itu kalamullah. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Kalamullah, hingga mereka mendengar kalamullah. Kata para ulama, mimman yasma', dari mana si musyrik, ya, musta'man yang minta perlindungan tadi itu mendengar kalamullah? Ya? Apakah dari mana kalam nafsi? Enggak, dari tilawahnya kaum muslimin. Berarti didengar kalamullah, masmu'. Wa nahfaduhu, dan kita menghafalnya. Wa huwa bidzalika kalamullah. Maka yang demikian itulah kalamullah. Ya, ma huwa bikalamina, bukan ucapan kita. Wala kalamin nabi, bukan pula ucapan Nabi SAW. Wala kalami Jibrila, bukan pula ucapan Jibril alaihi salatu wasalam. Tsumma qala At-Tahawi rahimahullah taala, wa nazala bihi ar-ruhu al-aminu. Quran ini diturunkan, dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, Jibril. Fa'allamahu sayyidal mursalin. Maka Jibril mengajarkan kepada penghulu para rasul, Muhammadan alaih salatu wassalam. Ayo, siapa yang baru datang? Manto! Mas Mantu, ayo Mantu. Tahu Mantu siapa itu? Ayo Sumanto, Sumanto. Antum namanya siapa sih? Hah? Sumanto apa? Manto? Hah? Casman. Iya, Casman. Ah, Casmanto. Kirain Sumanto. Iya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tsumma qala syarih hafidhahullahu taala. Ar-ruhul aminu huwa Jibrilu. Wa sumiya bihada li'annahu mu'taminun. Itu isi maf'ul. Mu'tamanun. Mu'tamanun la yugayyiru wa la yubaddilu. Mu'tamanun ala ma hamalahullahu. Ma hamalahullahu. La yuttahamu. Ahsanta. La yuttahamu bil khiyanati kama taquluhul yahudu yaquluna Jibrilu aduwuna, au kama yaqulu kullatush syiati, au kama yaquluhu kullatush syiah. Ya mudah penilai. Kulatu syiati. Ya. Au kama yaqulu kulatu syiati. Lami dengan tasdid. Ya. Ini wazan itu kan seperti jamak dari da'in. Yeah, du'at. Du'at. Ya. Golin. Gulat. Oh. Ya. Itu. Terus. Kulatu syiati. Inna risalata la'alli. Li'aliyin. Li'aliyin walakinna Jibrila khada wa ballagaha ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syekh memberikan catatan gulat syiah. Gulat syiah ya. berarti enggak semua Syiah. Ini hanya gulat Syiah aja yang mengatakan demikian. Kita juga harus profesional ya. Kita jangan tuduh semua Syiah mengatakan Jibril berkhianat. Ada juga yang mereka mengatakan Quran ini untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kekufuran mereka bukan dari aspek ini. Kalau yang ini gulat Syiah, dari sini udah kufur mereka. Ya, kufur mereka dari aspek yang lain. Ya. Bisa dipahami ya? Ini saya yang memberikan catatan gulat Syiah, kaum ekstremnya Syiah. Gulat itu orang-orang yang sangat berlebihan, bahasa kita apa? Ekstremnya. Terus lanjut, Manto. Fahada takdzibun lillahi li'anna allaha sammahu aminan. Terus. Fa'anzalallahu fil yahudi man kana aduwan li jibril fa'innahu nazzalahu ala qalbika bi'idnillahi musaddiqan lima bayna yadayh. Thumma qala man kana عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين من عاد جبريل أو من عاد جبريل أو ملكا من الملائكة فإن الله عدوه وكذا من عاد رسولا من الرسل فهو كافر ومن عاد وليا من أولياء الله فإنه مبارز الله بالمحاربة كما صح في الحديث فجبريل علمه للنبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى علمه شديد القوى وضمير المفعول في علمه راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشديد القوى جبريل عليه الصلاة والسلام فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله. نعم أحسنت بارك الله فيك. Masya Allah. Dari mana tadi mantu? Aruhu. Hah? Orang Arab kalau menyebut nama orang kita Manto, nah, mereka nyebut Manto gitu. Tapi mantu. Maka kalau antum punya nama Hanto, hantu. Ya. Cashman tuh, Masya Allah. Cashman, kita kalau bayar cash. Ya, untung enggak kissman. Mana lagi tadi? Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, Ar-Ruhul Amin. Nah, tadi udah dibaca ya, kenapa sebab Jibril dinamakan Ruh Al-Amin. Huwa Jibril, sumia bihada, itu Jibril. Kenapa dinamakan dengan Ruhul Amin, dinamakan demikian, liannahu mu'taman. Ya, karena Jibril ini adalah orang yang diberi kepercayaan. Ya, la yughayyiru wa la yubaddilu. Dia diberi amanah, maka dia tidak akan merubah, tidak akan mengganti-ganti Al-Qur'an apa yang disampaikan oleh Allah kepadanya. Ya. Mu'tamanun 'ala ma hammalahu Allah. Dia mengemban amanah apa yang Allah berikan, pikulkan kepada dia. La yuttahamu bil khianati. Jibril tidak tertuduh dengan sifat khianat. Kama taquluhu al-yahudu. Sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Yahudi yang mengatakan yakulun. Jibrilu aduna. Jibril musuh kita, kata mereka. Maka salah satu alibi Yahudi menolak kerasulan Nabi Muhammad SAW selain hasad mereka karena Rasul terakhir bukan dari Bani Israel tapi dari bangsa Arab, itu juga karena salah satunya tadi, siapa yang menyampaikan wahyu? Oh, namus Jibril. Oh, Jibril aduna, kata mereka. Jibril musuh kita itu. Au kama yaquluhu gulatu syiati, atau sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Syiah yang ekstrim ya, yang mengatakan innar risalata li aliyin, kerasulan itu sebenarnya punya Ali, Lakin Jibril khana wa ballagha ila Muhammadin. Namun Jibril berkhianat, malah menyampaikannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa hadza takdzibun lillah. Maka ini bentuk pendustaan kepada Allah. Lianna Allah samahu aminan. Karena Allah telah menamakan Jibril sebagai al-amin, or yaitu yang sangat terpercaya. Ya. Fa anzalallahu fil yahud, maka Allah menurunkan ayat Al-Qur'an terkait Yahudi, maka ana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi innillah. Maka barang siapa yang jadi musuh Jibril, maka Jibril telah menurunkan Quran ke dalam kalbumu dengan izin Allah. Musaddiqal lima baina yadai, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Summa qala, kemudian Allah berfirman, "Mangkana aduwan lillah wa malaikati wa rusul wa Jibril." Nah, padahal sudah ada malaikat itu. Jibril masuk malaikat. Ya. Ini atful khas alal am itu. Berarti ditekankan ini, siapa yang menjadi musuh bagi Allah, malaikat-malaikatnya, Rasulullah, Jibril dan Mikal, ya. Maka fa innallaha aduwwun lil kafirin. Allah musuh bagi orang-orang kafir. Wa man ada Jibril au malaka minal malaikati. Siapa yang memusuhi Jibril atau satu malaikat dari malaikat-malaikat Allah, fa innallaha aduwwu, maka Allah musuhnya. Ya. Wa man kana ada rasulan minar rusul fahuwa kafir. Siapa yang memusuhi seorang rasul jadi rasul-rasul, maka dia kafir. Ya. Sering kaedah yang diucapkan para ulama, memusuhi satu rasul dianggap memusuhi seluruh rasul. Kaum Yahudi beriman pada Musa, tapi mengingkari Isa dan Rasulullah, maka dia dianggap kafir pada Musa. Sebagaimana kaum Nabi Nuh mengingkari Nuh saja, tapi dianggap memusuhi, ya, mendustakan seluruh rasul. Wa kadzabat qaum Nuhin al-mursalin. Kaum Nuh mendustakan seluruh rasul, padahal cuma satu rasul yang mereka dustakan. Mana lagi tadi? Ya, wa man ada waliyan min auliyaillah. Siapa yang memusuhi wali-wali Allah? Wali Allah ya, bukan wali setan. Wali Allah yang hakiki. Ya. Bukan wali-wali jadi-jadian. Fa innahu mubarizullahi bil muharabati. Ya. Maka ya, dia akan menghadapi perang langsung, menghadapi Allah dengan perang langsung dari Allah. Kama sahha fil hadis, sebagaimana telah sahih dalam hadis, sebuah hadis. Alhamdulillah. Ya. Kan waliullah itu alladzina amanu wa kanu yattaqun, gitu ya. Yaitu yang beriman dan bertakwa. Ya. Ala inna awliyah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang wali-wali itu yang tidak ada kesedihan mereka. Tidak ada mereka tidak takut, tidak ada kesedihan bagi mereka yang beriman dan bertakwa. Ya. Kalau dalam hadis ya, dilihat di situ di footnote, fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah berfirman, hadis qudsi. Ya. Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan peperangan kepadanya. Masya Allah. Wa ma taqarraba ilayya bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu alaihi wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan seterusnya. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Fa Jibrilu 'allamahu wa 'allamahu lin nabi. Ya. Maka Jibrillah yang mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jibrillah mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Ya. Qala ta'ala 'allamahu syadidul quwa. Yang mengajarkan Nabi adalah sang syadidul quwa, yaitu Jibril yang sangat kuat. Wa dhamirul maf'ul fi 'allamahu. Ya, dhamir maf'ul 'allamahu, ha maf'ul bih itu yang mengajarkan kepadanya, kepada dirinya, rajin ila Nabi. Itu kembali kepada Nabi. Terus siapa yang mengajar? Fa'il dari allamahu. Bukan fa'il. Apa? Mubtada. Fa'il dari allamah kan domir mustatir jawazan takdiru huwa. Huwanya kembali kemana? Syadidul kuwa. Syadidul kuwanya siapa? Jibril alaihissalam. Fa'allama Nabi SAW bi amrillah. Maka Jibril mengajarkan kepada Nabi SAW berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa huwa kalamullah ta'ala la yusawi syai'un min kalamil makhlukin. Ya. Ustaz Ibnu Majah ngajar enggak? Enggak. Ustaz Abdul Rahman habis Jumatan kan ya? Padat kali antum kalau Ustaz Ibnu Majah di luar tuh. Saya sekarang Ustaz Jumat sebentar. Siapa? Ustaz Ibnu Majah. Coba lihat. Udah datang enggak? Faza. Lihat Faza. Ali mindik-mindik, enggak ada. Kalau Ustaz Ibnu ada, Ustaz Ibnu Abdurrahman bis zuhur. Mana bis asar, bis maghrib, bis isya. Dari kemarin dari siksa kan? Mau Ustaz Ibnu sampai asar kemarin ya? Dari zuhur. Waduh, mantap itu. Pantas Anda ngeliat Ahmad mukanya langsung. Udah pelajaran tinggi itu mana lagi? Siksa antum sama Ustaz Ibnu Majah kemarin ya. Mantap. Mana lagi tadi? Wa wa kalamullah ta'ala la yusawihi syai'un min kalamil makhlukin, kata Syekh Abdul apa? At-Tahawi. Ya, dan Al-Qur'an adalah kalamullah. La yusawihi syai'un, yang sedikit pun dari kalangan dari ucapan makhluk enggak bisa menyamainya. Ya. Saya aja yang baca biar cepat. Nah. Di sini ya. Ya. Kata Syekh Shalih Fauzan, hafizallah, wa kalamullah ta'ala takallama bihi subhanahu hakikatan. Wa huwa kalamullah. Quran adalah kalamullah. Yang Allah berfirman dengan kalamnya. Ya, secara hakikat, bukan majaz. Sami'ahu Jibril. Didengar oleh Jibril minallah, dari Allah, hakikatan. Secara hakiki. Bukan nafsi, tapi didengar dengan suara. Wa ballagahu ila nabi, dan Jibril menyampaikan kepada Nabi SAW, min ghairi ziyadatin wala nuqsanin. Tanpa ada tambahan maupun pengurangan. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Al-Quran, yang tidak datang kepadanya Quran kebatilan, baik dari depan maupun belakangnya. Enggak ada pengurangan, enggak ada penambahan. Ya, dari Jibril. Jibril murni, ya, menyampaikan sesuai apa yang datang dari Allah. Wa in kadu, ya. Wa in kadu layaftinunaka anil ladina awhayna ilaika litaftari alaina ghairah. Dan sungguhnya mereka hampir-hampir memalingkan engkau wahai Nabi, memalingkan engkau wahai Nabi dari apa yang kami telah wahyukan pada engkau. Ya. Kenapa? Litaftariya alaina ghairah, agar engkau membuat yang lain secara bohong terhadap kami. Wa ida, ya. Wa idan lattakhaduka khalila. Maka kalau demikian, kalau sudah begitu, tentulah mereka mengambilmu menjadi khalil, jadi sahabat, jadi teman yang setia. Ya. Walau la tsabbatnaka laqad kitta tarka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Seandainya kami tidak mengkokohkan hatimu, maka niscaya kamu wahai Nabi benar-benar condong sedikit kepada mereka. Ya, idan kalau demikian, la adaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Kalau demikian, kami benar-benar akan melipat gandakan, akan rasakan pada engkau berlipat ganda di dunia ini, siksaan di dunia ini. Begitu pula siksaan yang berlipat ganda setelah mamat, setelah kematian. Tsumma la tajidu laka 'alaina nasira. Kemudian kau tidak akan mendapati penolong pun ya terhadap kami. Nah, ini ancaman, tapi kan enggak demikian. Far rasul yuballighul Qur'an. Yuballighul Qur'ana wa la yazidu wa la yubaddil. Ya. Maka Rasulullah SAW telah menyampaikan Qur'an, tidak mengurangi ya. Apa namanya? Tidak mengurangi, tidak nambahin, tidak mengganti-ganti. Ya Rasul, balik ma'unzila alaik ilaik. Ya Rasul, sampaikan pada apa yang diturunkan padamu. Ya sudah, sudah disampaikan oleh Rasul. Walau taqawala alaina ba'dul aqawil. Seandainya iya Nabi SAW mengada-ngada sebagian dari perkataan atas nama kami, la akhadna minhu bil yamin. Tentu kami benar-benar pegang dia pada bagian tangan kanannya. Summa laqata'na minhul watin. Kemudian kami benar-benar potong urat nadi jantungnya. Itu ancaman, enggak mungkin. Ya, bukannya Allah mengancam Nabi karena Nabi berpotensi dusta, tidak, tapi ini sebagai takkid penegas bagi musyrikin, Nabi benar-benar tidak dusta. Enggak ada potensi dusta dari Nabi sehingga Nabi perlu diancam kayak gitu, enggak ada. Tapi sebagai penegas dari ini, perhatikan ya. Jangan sampai kita berpikir berarti Nabi ada potensi dusta dong kalau enggak Allah ancam. Enggak ada. Nabi enggak pernah dusta. Ya. Hai barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Wa huwa kalamullah subhanahu wa ta'ala kama nazala. Maka Quran adalah kalamullah sebagaimana Al-Qur'an itu turun. Ya. Wa Allahu hafidhahu minaziyadati wa naqs. Maka Allah menjaganya dari penambahan dan pengurangan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami yang menurunkan Quran dan kami yang benar-benar menjaganya. Baik, cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta.